Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني بالله قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dengan sempurnanya nikmat-nikmat Allah yang zahir maupun yang batin pada malam hari ini, kembali Allah Subhanahu mengizinkan kita untuk berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka menghidupkan satu dari sekian banyak syiar-syiar Islam yang sangat diagungkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, yaitu mempelajari dan mengajarkan ilmu di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk jihad memperjuangkan agama ini fi sabilillah, sebagai bentuk jihad memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tersampaikan dan terajarkan, sehingga dengan itu apa yang diinginkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada umat ini melalui Islam dapat tercapai. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, manusia akan terbimbing. Dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, seorang insan akan terarah jalannya. Maka mempelajari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dengan membaca hadis-hadisnya, petuah-petuahnya, dan riwayat-riwayat yang datang darinya adalah amalan besar, bertujuan dengan itu untuk kita memperbaiki terutama diri kita masing-masing, kemudian memperbaiki keluarga kita dan memperbaiki masyarakat secara luas. Tak mungkin kita bisa memberikan perbaikan pada masyarakat secara luas apabila kita tak mampu memberikan perbaikan kepada diri kita sendiri. Tak mungkin kita bisa memberikan perbaikan pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, Apabila kita tidak mau berupaya untuk memberikan perbaikan kepada diri kita terlebih dahulu. Dan tariqul islah, jalan menuju perbaikan adalah ilmu. Jalan menuju perbaikan adalah huda Rasulullah, petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam yang termaktub dalam sunnahnya. Karenanya dengan tegas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu padanya, maka akan Allah mudahkan dia berjalan menuju surga. Akan Allah mudahkan jalannya dia menuju surga. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin? Tatkala seorang berjalan di atas jalan yang dia mencari ilmu padanya, kemudian dia mendapatkannya dan mempraktikkannya, ada berapa banyak kemaslahatan yang bisa dia dapatkan melalui amal soleh yang dia ketahui melalui jalur ilmu yang dia pelajari. Perbaikan untuk dirinya melalui amal soleh yang sebelumnya dia tak tahu menjadi tahu. Sehingga tatkala dia sebelum tahu amal soleh itu berada 5 jengkal dari surga, dia tahu kemudian dia mengamalkannya, dia menjadi 1 jengkal dari surga, semakin dekat. Dengan adanya amal-amal yang dia tidak tahu jadi tahu. Dengan adanya amal-amal yang tidak boleh dia belajar, ya, sebelumnya dia tidak tahu kalau itu tidak boleh. Kemudian dia belajar dan dia tahu itu tidak boleh, maka dia meninggalkannya. Yang tadinya dia sudah dekat dengan neraka, tinggal 1 jengkal lagi karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh, tapi dia tidak tahu. Setelah belajar, setelah mengkaji ilmu, membaca ayat dan hadis, dia tahu ternyata apa yang dia lakukan selama ini tak boleh. Kemudian dia menjauhinya, maka dia pun terjauhkan dari neraka setelah sebelumnya dia dekat. Kalau seumpamanya dia sebelum tahu itu tidak boleh, sejengkal dia jaraknya dari neraka, kemudian dia tahu melalui belajarnya kalau itu tak boleh dan dia menjauh, maka dia terjauhkan 5 jengkal dari neraka. Maka ikhwati billah rahimakumullah, amrul ilmi, sya'nul ilmi, sya'nu 'azim. Urusan ilmu ini adalah urusan besar. Tak bisa kita remehkan. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum rela untuk bertukar satu sama lain dengan temannya, 1 hari kerja, 1 hari duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala para sahabat tidak mampu untuk duduk setiap hari bersama Nabi karena adanya tanggungan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka penuhi untuk keluarganya, maka sebagian mereka yatanawabun, saling bergantian. Berjanjian dengan temannya, hari ini saya duduk bersama Nabi, kamu bekerja. Malam hari saya akan sampaikan kepadamu apa yang aku dapatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Besok giliranku bekerja, Anda yang duduk di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan malam harinya engkau sampaikan kepadaku apa yang kau dapat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini para sahabat rela melakukan hal-hal semisal itu demi ilmu. Karena mereka faham ilmu adalah kunci menuju perbaikan. Kunci menuju kemakmuran, kunci menuju kebahagiaan. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala an rela menjadi seorang ahli sufah yang tinggal di masjid, ya, berbaris di kalangan para sahabat-sahabat yang miskin. Untuk apa beliau menjadi ahli sufah? Sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak riwayatnya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Padahal dia terlambat dibandingkan sahabat yang lainnya tatkala masuk Islam. Abu Hurairah termasuk terakhir. Ya, masuk Islam, dan jarak antara kematian Nabi alaihi salatu wasallam dengan masuk Islam itu hanya beberapa tahun. Tapi dia berhasil untuk menghabiskan sisa usia yang beliau miliki bersama Nabi alaihi salatu wasallam dengan ilmu, meskipun dengan penuh kekurangan, sehingga dengannya dia mendapatkan solah, perbaikan pada dirinya, dan dia berhasil melakukan islah, melakukan perbaikan pada umat ini melalui penukilan-penukilan beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau bukan karena Abu Hurairah, mungkin ada sekian banyak ribu hadis yang enggak sampai ke kita. Tapi karena perjuangan Abu Hurairah, perjuangan beliau menjadi seorang ahli suffah untuk membersamai Nabi alaihi salatu wasallam di sisa usia Nabi alaihi salatu wasallam, islahnya, perbaikannya sampai diri kita semuanya. Betapa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam bab salat yang itu menjadi pedoman bagi kita salat. Betapa banyak hadis-hadis tentang puasa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang itu menjadi pedoman kita dalam melakukan puasa. Oke, ikhwati fillah rahimakumullah, ilmu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Satu-satunya jalan menuju islah, satu-satunya jalan menuju perbaikan. Apabila kita ingin baik dan bisa melakukan perbaikan, maka luangkan sebanyak-banyaknya waktu untuk ilmu. Apabila kita ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita dari perbaikan, keluarga kita, kita ingin perbaiki, masyarakat kita ingin perbaiki, maka banyakkan porsi mereka dengan ilmu. Itu kunci. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dzahabi rahimahullah, membahas tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melanjutkan pada dosa besar yang ke-10, yaitu iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsatin. Dosa besar yang ke-10 adalah melakukan iftar, yakni berbuka di siang hari Ramadan tanpa udhur dan tanpa keringanan yang dia dapatkan. Seorang muslim harus berpuasa tatkala terpenuhi syarat-syarat dia untuk berpuasa. Dia muslim tentunya, baligh, aqil, kemudian dia muqim, dia tidak safar, dia tidak sakit, terpenuhi syarat-syarat puasa pada dirinya, maka pada bulan Ramadan wajib dia melaksanakan puasa sebagai perwujudan terhadap rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bunyal Islam wa la khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajj baitillahil haram. Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Kalau yang namanya rukun dalam sebuah bangunan itu seperti pondasinya. Tanpa pondasi sebuah bangunan tidak akan berdiri. Seandainya pun berdiri tidak akan kokoh, gampang hancur. Terkena guncangan sedikit hancur. Itu bangunan. Maka Islam juga sama, tanpa rukun-rukunnya yang disempurnakan, Islam tidak akan tegak. Seandainya tegak pun, Islamnya goyah. Islamnya gampang runtuh. Apa itu 5 perkara tadi? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. persaksian seorang hamba terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian seorang hamba terhadap benarnya kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang kedua, wa iqamis shalah dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi ramadan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajju baitil haram berhaji ke Baitullahil Haram. Jadi puasa Ramadan adalah salah satu dari sekian rukun-rukun Islam yang wajib disempurnakan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Karena agungnya ibadah puasa, bukan hanya umat ini yang wajib puasa. Umat-umat terdahulu sebelum kita, dari kalangan ahlul kita, al-Yahudu wa Nasara, di saat nabi-nabi mereka masih hidup, belum diutus Rasulullah alaihi salatu wasalam di tengah-tengah manusia, mereka ya mendapatkan syariat puasa sesuai dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, ternyata barakallahu fikum, puasa itu juga diwajibkan kepada kita, umat ini. Dan Allah pilihkan waktu puasanya umat ini adalah waktu yang terbaik dari bulan-bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Bagi khotibah rahimakumullah, dalil-dalil tentang wajibnya puasa Ramadan tidak ada yang tersamar bagi kita insyaallah. Ayat yang begitu jelas menyatakan bahwasanya puasa Ramadan adalah suatu kewajiban. Tidak ada yang menolaknya, tidak ada yang menolak kewajiban puasa kecuali dia adalah orang yang murtad, keluar dari Islam, menolak suatu perkara yang sangat jelas ya di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis. Maka siapa yang dengan sengaja tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, dia telah terjatuh ke dalam suatu kejahatan dan kezaliman terhadap diri dia sendiri dengan kejahatan dan kezaliman yang begitu besar. Dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah hadis yang pertama, meskipun hadis ini tidak sahih. Beliau nukilkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afṭara yawman min ramadhana min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdhihi siyamud dahri walau shama. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berbuka pada suatu hari dalam Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah, maka puasa sepanjang masa tidak akan bisa mengqadanya meskipun dia melakukannya. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, hadza lam yathbut. Hadis ini tidak sahih. Namun hadis ini sering tersebar ya, di kalangan sebagian saudara-saudara kita muslimin ya. Dan ini sebagai tanbih, sebagai peringatan, tidak boleh hadis ini dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam meskipun isinya adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa, meskipun tujuan menyampaikannya adalah ingin menyemangati orang-orang agar puasa dan tidak meninggalkan puasa. Tapi karena hadis ini adalah hadis yang lemah, bahkan sebagian ulama menyebutkannya dalam kategori hadis palsu, maka tak boleh hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tadi isi hadisnya adalah barang siapa yang berbuka pada satu hari Ramadan tanpa uzur, maka puasa selamanya tidak akan bisa mengqadanya meskipun dia melakukan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui hukum hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka asy-syai' bisy-syai' yudzkar. Satu pembahasan dengan pembahasan yang lain saling tersebut apabila ada keterkaitan. Tatkala seorang meninggalkan puasa tanpa udzur, sehat dia, dia tidak musafir. Bagi wanita dia tidak haid, dia tidak nifas. Tapi dia sengaja tidak puasa. Apa yang wajib untuk dia lakukan? Tentunya dia berdosa. Namun, tatkala dia ingin memperbaiki dirinya dari dosa itu, apa yang harus dia lakukan? Apakah sembari bertaubat dia mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja di hari yang lain? Ataukah cukup dia bertaubat tanpa mengqadhanya, tanpa mengganti puasa yang dia tinggalkan di hari yang lain? Khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Jumhur, kebanyakan para ulama dari madhab-madhab yang empat menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka sembari dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, dia wajib pula untuk mengqadhanya, sebagaimana halnya orang yang meninggalkan puasa karena sakit, meninggalkan puasa karena safar, meninggalkan puasa karena dia tidak boleh puasa, wanita haid, wanita